Bila ada seorang yang mendakwai seorang perempuan agar berhijab dan segera dinikahinya, apakah boleh? Ya, kalau ingin dia nikahi saja. Kalau ingin dia pandang hal tersebut adalah hal yang baik baginya, ya, kemudian kalau dia melihat bahwa mungkin, ya, apa memungkinkan dia akan diarahkan kepada jalan yang baik dan menerima hal-hal yang baik kalau diarahkan, seperti diperintah untuk berhijab, diminta untuk berhijab, memakai jilbab misalnya dan seterusnya, dia ingin melakukannya, maka insyaallah tak ada apa-apa.